والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. Surau TV, inspirasi keluarga Islami. عيدين dalam ketentuan hukum solat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Salatul Idaini, Idul Fitri wa Idul Adha masyru'atun bil kitab wa sunnati wa ijma'il muslimin. Salat Id, dua Id itu, Idul Fitri dan Idul Adha, disyariatkan berdasarkan kitab dan sunnah serta ijma' kaum muslimin. Qad kana al-musyrikuna يتخذون عيادا زمنيا ومكانية زمنية ومكانية فأبطلها الإسلام. Orang-orang musyrikin juga menentukan hari-hari lebaran bagi mereka, perayaan, baik yang berhubungan bersifat zaman, waktu, atau bersifat tempat, merayakan tempat tertentu, merayakan waktu-waktu tertentu. فَأَبْطَلْهَا الْإِسْلَامِ, lantas Islam membatalkan hari perayaan mereka. وَأَوَّضَ عَنْهَا عِيدَ الْفِطْرِ وَعِيدَ الْأَضْحَى, Allah ganti عيد, apa, hari perayaan mereka itu, ya, dengan عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الْأَضْحَى. شُكْرًا لِلَّهِ عَلَىٰ أَدَاءِ هَاتَيْنِ الْعِبَادَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ, huma shaumi ramadan, shaumi ramadan wa haji baitillahil haram. Id ini tidak hanya sebatas perayaan yang kosong dengan nilai ibadah, tetapi malahan itu adalah nilai ibadah yang sangat kental, karena id ini tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tertunaikannya dua ibadah yang agung. Yang pertama adalah puasa Ramadan, lalu diikuti dengan Idul Fitri. Kedua adalah Haji Baitillahil Haram, terlaksana Idul Adha setelah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling agung. Waqad sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lamma qadima al-Madinah, telah sahih dari Nabi ketika beliau mendatangi kota Madinah. Wa kana li ahliha yawman yal'abuna fihima, penduduk kota Madinah itu memiliki dua hari yang mereka bermain bersenang-senang pada malam itu, pada hari dua hari itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا, Allah telah menggantikan bagimu dengan dua Id, Idul Fitri Idul Adha, di mana itu lebih baik daripada dua hari yang biasa mereka rayakan. ya, yaumal nahri wa yaumal fitri. Allah sudah mengganti dua hari yang mereka rayakan lebih baik daripada dua hari tersebut, yaitu Idul Nahar atau Yaumun Nahar, yaitu hari lebaran kurban, wa yaumal fitri, hari berbuka. Idul Fitri, Id itu dari ada yaudu, kembali. Al-Fitr yaitu berbuka. Suatu hal yang keliru yang selalu disampaikan kembali kepada fitrah. Ya, kembali kepada fitrah berarti Idul Fitrah, bukan Idul Fitr. Ya. Satu tahun itu 12 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya sampai Syaban semuanya berbuka. Tidak ada puasa wajib kecuali yang diwajibkan oleh seorang terhadap dirinya. Yang ada hanya puasa sunat. Datang Ramadan, satu bulan penuh itu adalah puasa wajib. Nah, habis Ramadan kembali berbuka. Ya, kembali berbuka. Makanya zakat fitr itulah zakat kita berbuka dari puasa kita. Taib. Fala tajuzu ziyadatu ala hadainil idaini bi ihdathi a'yadin ukhra ka'yadil mawalid wa ghairiha. Dalam hadis riwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i, Ahmad dan Nasa'i, dari hadis Anas bin Malik, Nabi telah mengatakan bahwa ketika beliau datang ke Mekah, ke Madinah, beliau melihat ada orang-orang penduduk Madinah bergembira dalam hari-hari tertentu. Dia punya dua hari kegembiraannya, hari lebarannya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah telah mengganti dua hari yang biasa mereka rayakan dengan dua hari yang disyariatkan, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitr tadi telah sebutkan, dia adalah setelah kita melaksanakan ibadah yang agung. Nah, tidak ada lagi hari raya, hari lebaran, hari apa namanya lagi, hari yang perayaan, ya, selain dari dua itu. Maka kalau begitu tidak boleh menambah atas dua hari yang telah ditetapkan oleh Allah dengan membuat perayaan-perayaan yang lain. Seperti perayaan ulang tahun, ya, Mawalid itu kan ulang tahun karena kelahiran. Maulid hari lahir, jamaknya adalah Mawalid. Termasuk juga adalah perayaan Maulid Nabi, Maulid kelahiran kita, termasuk juga ya ulang tahun, ya, bahasa kitanya ulang tahun, diulang-ulang tahunnya. Begitu juga perayaan hari pernikahan, tanggal itu ulang lagi, dirayakan lagi, ulang lagi, dirayakan lagi, ya. لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله. Karena itu adalah tambahan teratas apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Allah mensyariatkan dua saja, lalu kita tambah satu atau dua, berarti kita menambah atas apa yang disyariatkan oleh Allah. وابتداع في الدين, Berarti ini adalah membuat baru di dalam agama. Ibtida membuat baru. Jadi tidak ada inovasi, kreativitas, enggak ada dalam agama. Kita hanya tauqifiyah dan berhubungan ibadah. Ya, dalam ibadah kita tauqifiyah. Wa mukhalifatun li sunnati sayyidil mursalin. Menambah hal itu juga menyelisih sunnah. Ya, menyelisih sunnah Rasulullah. Karena sunnah itu terbagi pada dua. Sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah apabila Nabi melakukan, kita lakukan juga. Nabi tidak lakukan, lalu kita lakukan. Ya, berarti menyelisih sunnah. Karena sunnah yang kedua adalah sunnah tarkiyah. Nabi tidak lakukan, maka sunnahnya kita tidak lakukan. Wa tashabbuhun bil kafir, bil kafirin. Perbuatan ini juga meniru orang kafir. Sawa'un sumiyat a'yadan aw dzikriyatin aw ayyaman aw asabi' aw a'waman. Kullu dzalika laysa min sunnatil Islam. Apatah namanya, baik itu dinamakan dengan perayaan atau dinamakan dengan kenang-kenangan, dzikriyat, atau dinamakan dengan hari, hari ibu, hari bebas rokok, hari apa, hari-hari ya. Atau pekan, asabi', pekan ini, pekan itu. Ya, kecuali pekan Senin, pekan Selasa, pekan itu beda. Atau awaman, yakni tahun ini, tahun itu, gitu ya. Apakah itu namanya atau yang lain? Wa kullu dzalika laisa min sunnatil Islam. Semua itu tidaklah dari sunnahnya Islam. Bukan kebiasaan Islam itu. Ya, tidak kebiasaan dari Islam. Bal huwa min fi'lil jahiliyah. Malahan itu adalah bagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi tidak ada. Mungkin kita dulu pernah biasa di keluarga merayakan ulang tahun. Ya? Enggak ada. Enggak ada pengulangan ulang tahun. Wa taqlidun lil a'immatil kufriyah min ad-du'a lil gharbiyah wa ghairiha. Dan perbuatan itu mencontoh, mentaklid umat-umat ya kafir dari negeri barat dan yang lainnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia dari bagian mereka. Dalam tashabbuh di sini adalah meniru perbuatan yang itu ciri khas mereka. Ya, baru di situ jatuhnya kepada tashabbuh. Merayakan perayaan-perayaan seperti tadi itu adalah tidak dari Islam. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuhu wa kullu bid'atin dhalalatun. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Bukan tidak setiap baru adalah kesesatan. Setiap bid'ah. Nah, apa ini bid'ah? Orang ini pengajiannya bid'ah ke bid'ah, bid'ah ke bid'ah. Kalau gitu pergilah ke Mekah pakai unta lagi. Tidak usah pakai pesawat. Gak usah pakai HP. Ya, gak usah pakai mobil. Gak usah pakai motor. Dulu gak ada orang pakai motor. Gak ada orang pakai mobil. Gak ada orang pakai angkot. Ini menunjukkan orang yang mengatakan demikian tidak paham apa makna bid'ah. Sehingga dia membid'ahkan orang. Ya. Ketika dia mengatakan karaju membid'ah-bid'ah orang, dia sendiri membid'ahkan orang. Baik. Asy-Syatibi dia mengatakan bid'ah itu adalah tariqatun fid din mukhtara'ah. Tariqah, metode, cara, bentuk, ya, fiddin, di dalam agama, mukhtara'ah, hal yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Dalam masalah apa? Masalah agama. HP masalah agama? Nggak, berarti nggak masuk. Mau bikin HP secanggih-canggihnya, sampai mendengar suara tapi gak ada di tangan, ya mungkin sangat canggihnya gitu lah, HP transparan. Ada orang ya sekarang kan sudah ada ya, jam tangannya bisa jadikan pengganti HP gitu. Jadi ada kawan dulu Arab, orang Arab, dia sedang kerja tapi apa, dia ngobrol, orang lain bilang kok bisa ya, jusianya kecil loh gitu nah. Sementara dia ngomongnya dengan HP, dengan jamnya. Perkara-perkara dunia tidak termasuk dihitung sebagai bid'ah. Ada orang membantah untuk masalah bid'ah. Orang azan pakai mic, dicubuknya mic. Ini bid'ah. Ini menunjukkan dia itu tidak paham apa itu bid'ah. Ya. Ketika dia mengatakan kalau gitu mau pergilah ke Mekah pakai onta, ini juga tidak mengerti apa itu bid'ah. Karena masalah bid'ah tidak berhubungan dengan dunia, tapi berhubungan dengan agama. Kenapa? Karena agama ini sudah sempurna. Ketika dia bukan bagian dari agama lalu ditambah, berarti itu yang baru. Ya, maka Imam Malik mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yarahu hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risalah. Siapa membuat bid'ah dalam agama, berarti membuat ibadah yang baru, cara beribadah dalam agama, dia pandang itu adalah baik. Oh, model ini yang lebih bagus nih, model yang itu kurang, itu masih apa namanya, terlalu picik dalam beribadah. Ah, ini ada modifikasi dalam ibadah, inovasi. Ya. Jangan kita saklek dalam ibadah katanya. Akhirnya dibuat-buat baru. Ya. Maka Imam Malik mengatakan siapa yang membuat sebuah bid'ah di dalam agama yang dia pandang itulah baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena agama itu sempurna sudah. Kalau satu yang sempurna, tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang. Ya. Lalu tudahi syariah, dia menggandeng atau bukan menggandeng, menandingi syariat. Ya, sifat dari bid'ah itu menandingi syariat. Tidak sejalan dia. Baik, sekarang kita lihat. Jam apa? Mik menandingi azan atau tidak menandingi azan? Hah? Tidak menandingi. Malahan dia berfungsi untuk tujuan. Untuk apa gunanya azan? Untuk memanggil orang. Dahulu sebelum adanya mik, pakai manara. Orang azan itu naik ke atas. Ya, manggil dari tinggi. Makanya disunatkan azan itu suaranya panjang. Karena memanggil. Qamat itu adalah azan untuk orang yang sudah hadir. Ya, makanya azan juga dua kali. Qomat sekali. Qomatnya di bawah, bukan di atas lagi. Karena yang dipanggil bukan orang di luar, tapi orang yang di dalam. Tapi kalau seandainya beduk dengan azan itu sejalan atau menandingi. Ya? Ada enggak orang yang sedang azan dipukul beduk pada saat orang azan? Ada enggak? Hah? Enggak ada orang lakukan. Tapi mana yang dulu, azankah atau beduk? Hah? Beduk. Beduk itu dipukul waktu sholat sudah masuk atau sebelum masuk? Hah? Sudah masuk. Azan itu fungsinya itu apa? Memberitahukan masuknya waktu. Sekarang yang memberitahukan masuk waktu apa? Azankah atau beduk? Hah? Beduk jadinya kan? Gak ada orang yang mukul beduk itu sebelum masuk waktu. Gak ada. Pasti sudah masuk waktu. Dan tidak ada orang yang bunyikan azan dulu, kemudian azan dulu baru pukul beduk. Gak ada. Dia selalu menandingi. Ya, itu di antara sifatnya. Tambah lagi karakternya bid'ah itu adalah yuqsadu min suluki 'alaiha mubalaghatun fit ta'abbud ila Allah. Tujuan untuk melakukannya itu untuk lebih bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Oh, berarti yang ada syariatnya kok berarti belum puih lah. Belum cukui, alun cukui lah. Kalau mau buat zikir nama dekoh, akhirnya. Sehingga makanya dikatakan antara bid'ah dengan sunnah itu tidak akan pernah seiring dan sejalan. Pasti dia TC bawah C. Ya, makanya untuk mau membasmi bid'ah hidupkan sunnah. Tapi ketika bid'ah hidup, sunnah pasti akan tenggelam. Nah, jadi ketika orang mengatakan oh, apa itu bid'ah, coba dudukan dulu nih. Ada orang mengatakan, oh itu bid'ah hasanah. Syekh bin Utsaimin dia mengatakan, ketika ada orang mengatakan bid'ah hasanah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia itu bukan termasuk bid'ah. Ada dalilnya, cuma dia tidak tahu. Maka itu dianggapnya adalah bid'ah hasanah. Contoh biasa dia dibuat itu adalah seperti mengumpulkan Al-Quran. Kan dulu zaman Nabi kan gak ada. Ya. Lalu dikumpulkan. Nah, ini tidak bid'ah hasanah. Tidak juga bid'ah. Tapi itu disyariatkan. Ya. Kemudian boleh jadi dia adalah bid'ah, tapi dia tidak tahu kebid'ahannya. Nah, maka dia anggapnya itu adalah bid'ah hasanah. Taib. Nas'alullah. Jadi wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah menyesatkan atau kesesatan. Ibnu Umar dia mengatakan kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nas hasanatan. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan walaupun dipandang baik oleh manusia. Kenapa? Karena ketika itu adalah bid'ah, bukan dari syariat, lalu kita jadikan dia syariat, itu ada sebuah kesesatan. Kenapa? Karena kita beranggapan yang sudah ada ini enggak cukup. Ya, belum sempurna. Apalagi ada orang mengatakan Islam ini belum sempurna. Allah musta'an. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Orang Yahudi aja mengakui kok Islam ini ada sempurna. Masa orang Muslim ada mengatakan Islam ini belum sempurna? Ya. Nas'alullah an yaryana al-haqqa haqqan wa razuqna tiba'a wa an yarana batila batilan wa razuqna tisnaba. Kita mohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran itu adalah sebuah kebenaran dan dianugerahkan kepada kita untuk mengikutinya. Karena terkadang ada orang memandang sebuah kebaikan, kebenaran, dia lihat tidak seperti kebenaran. Dia pandang ini adalah sebuah kemungkaran. Akhirnya dia tidak ikuti. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah perlihatkan kita kebenaran itu adalah benar adanya. Wa yarana al-batila batilan. Perlihatkan kepada kita kebatilan itu adalah sebuah kebatilan adanya. Dan yang anugerahkan kepada kita untuk menjauhinya. Taib wa sumyal idu idan. Dinamakan id itu sebagai id. Li'annahu ya'udu wa yatakarrara kulla amin. Wayaudu wayatakarraru kulla amin. Karena dia kembali dan berulang-ulang setiap tahun. Ya, setiap waktunya datang berulang lagi, berulang terus. Walainnahu yaudu bil farhi was surur. Karena dia itu adalah kembali atau datang dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Wa'udu Allahu fihi bil ihsani 'ala 'ibadihi 'ala ithri ada'ihim li ta'atihi bis siyam wal hajj. Dan Allah kembali memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya pada waktu itu, ya, setelah menunaikan ketaatan kepada Allah. Allah anugerahkan Id. Hari Id itu tempat kita bergembira, bersenang. Ya, bersenang. Wadalil ala masyru'iyyati salatil id. Dalil disyariatkannya salat id itu qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Waqad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dan tazakka juga. Qad aflaha man tazakka, sudah beruntung orang mengeluarkan zakat dan menyebut nama Rabbnya, fasalla, lalu dia salat. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa antara zakat dengan salat itu selalu berbaringan, ya, disebut terus. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u min ba'dihi yudawimuna 'alaiha. Nabi dan para khalifah setelah beliau, ya, selalu apa namanya merutinkan untuk pelaksanaan itu. Waqad amara Nabi biha hatta nisa. Nabi memerintahkan untuk menghadiri solat Id sampai wanita disuruh. Ya. وَيَسَنُّ لِلْمَرْأَةِ حُضُورَهَا غَيْرَ مُتَطَيِّبَةٍ وَلَا لَابِسَةٍ لِثِيَابِ زِينَةٍ وَشُهْرَةٍ. Disunatkan bagi perempuan untuk menghadiri solat Id ini, menghadiri Id ini tanpa memakai wangi-wangian, tanpa memakai pakaian berhias, pakaian yang cantik, ya, atau pakaian yang syuhrah, yang bagus. Syuhrah itu yang menarik perhatian, ya. Jadi ini banyak sekarang ini, ya, diselisih oleh kaum muslimat sekarang, ya. Yaquli sallallahu alaihi wasallam wal yakhrujna tafalat wa'tazilna ar-rijal. Hendaklah mereka itu keluar dengan membelitkan kain, ya, pada badannya, dan wa'tazilna ar-rijal, mereka menjauhi laki-laki. Jadi enggak campur baur antara laki-laki perempuan. Tapi perempuan menjauhi laki-laki. Wa'tazilul hayd al-musalla. Wanita yang haid itu dianjurkan juga untuk hadir. Tapi dia menjauhi tempat sholat. Ini diantara dalil argumen juga bahwa wanita yang haid itu gak boleh berada di tempat sholat. Dia menjauh. Ya. Qalat Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru an nakhruja yaumal id. Kata Ummu Atiyyah, kami diperintahkan. Jadi sahabiat atau sahabat ketika dia mereka mengatakan kami diperintahkan. Berarti yang memerintahnya siapa? Adalah Rasulullah SAW. Kami dilarang, berarti itu adalah yang melarangnya adalah Rasulullah. Ya, walaupun itu perkataan Ummu Atiyyah seorang sahabiat, tapi ini hukumnya marfu. Ini adalah perkataan atau perintah dari Nabi SAW. Kami diperintahkan untuk keluar pada hari Id. Hatta takhrujal bikru min khidriha. Sampai perempuan yang gadis keluar dari balik kainnya. Ya. Ya, ini keluar dari rumahnya. Wa hatta takhrujal hayd. Sampai wanita yang haid, sedang haid pun keluar. Fayakunna khalfan nas, dalam mereka itu berada di belakang kaum laki-laki. Maka sunnahnya saf perempuan itu adalah di belakang laki-laki, bukan di samping. Ya. Fayakabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim wa yarjuna barakata dhalikal yaumi wa tuharatahu. Mereka bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka, dan mereka berharap untuk keberkahan hari itu dan kesuciannya. Jadi semuanya hadir. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan oleh Ummu Atiyah, salah seorang di antara kami enggak punya jilbab. Gimana nih? Kata Nabi, hendaklah saudaranya memberikan jilbabnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum wanita harus keluar datang ke tempat sholat berjilbab. Ya, bukan buka aurat, tapi harus nutup aurat. Ya. Nah, disuruh yang enggak punya jilbab dipinjamin jilbabnya, harus hadir. Ini disyaratkan untuk menghadirinya. Wal khuruju li salatil idi wa ada'u salatil idi ala hadha an-namati al-mashhudi min al-jami'i fi idharun li syi'aril Islam. Fahiya min a'lamid dini zahirah. Keluar untuk mengerjakan sholat id dan menunaikan sholat id dalam bentuk yang disaksikan oleh semua, dalam hal itu merupakan menampakkan syiar Islam. Nah, ini syiar yang harus ditampakkan. Jangan kita yang disyariatkan tidak dilakukan, yang tidak dilakukan, yang tidak disyariatkan dilakukan. Nah, ini terbalik namanya. Ya, sering ya, yang tidak menjadi syiar disyiarkan, yang sudah menjadi syiar tidak disyiarkan. Ya. Fahiya min a'lamid din adh-dhahirah. Dia termasuk ikon agama yang tampak. Itu salat Id tersebut. Ya. Wa awwal salatin shallah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Id yaum al-Fitr min as-sunnati tsani min as-sanati tsaniyah min al-Hijrah. Salat Id yang pertama dilakukan oleh Nabi, salat Idul Fitri, yaitu pada tahun kedua Hijrah. Walam yazal yuwadhibu 'alayha hatta faraqad dunya. Senantiasa Nabi continue, selalu melakukannya sampai beliau berpisah dengan dunia. Ya, salawatullahi wasalamu alaihi. Istamarra 'alaihi muslimuna khalfan an salafin. selalu kaum muslim melakukannya turun temurun, waris diwarisi. Ya, orang yang belakangan meniru orang yang sebelumnya. Falau tarakaha ahlu baladin min ma'al istikmali syurutiha fihim qatalahumul imam. Kalau seandainya satu negeri mereka meninggalkan pelaksanaan sholat id, sementara syarat-syarat telah terpenuhi untuk melaksanakan, tidak ada lagi penghalangnya, tapi mereka tidak mau melaksanakannya, maka imam, pemerintah, penguasa pada saat itu harus memeranginya, karena dia berarti sengaja mendiamkan, membenamkan, tidak menampakkan syiar Islam. Ya, tapi bagaimana dengan kalau seandainya ada corona, pemerintah kita menyuruh kita untuk sholat di rumah, ya sudah kita taati. Ya, mentaati pemerintah, hukumnya adalah wajib. Betul wajib. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Innamat ta'atu bil ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu adalah di dalam ma'ruf. Ketika adanya wabah corona dan dipandang bahwasanya itu akan membahayakan pemerintah, dia akan melihat, ya, coba dilihat Arab Saudi. Saya kemarin saya lihat di YouTube. Indonesia berapa persen kematian? Ya. Di Arab Saudi itu kematiannya 0,5%. Paling terendah di dunia kematian. Karena baru terjadi langsung mereka lockdown. Ya. Kemudian fasilitas yang mereka lakukan, Masya Allah, kita siap, mereka siapkan. Dan kemudian pelaksanaan vaksinasi mereka sudah ya menyeluruh gitu loh. Karena antara pemerintah dengan ulamanya bersatu. Dan tidak ada hoax-hoax. Ya. Ini banyak hoax kita makan, ya, kebanyak makan hoax. Akhirnya, ya saya yakin juga nih di antara kita yang ada di sini ada yang belum divaksin nih kayaknya. Vaksin lah, sebelum vaksin dibayar, ya. Nanti antum kalau nggak pergi kalau pergi umrah harus divaksin kan? Nah siap-siap, nggak bisa. Dulu vaksin mengetis itu hanya sekali. Kalau mau umrah kan nggak mungkin di dosis dua kali kasih gitu kan, karena harus waktu yang panjang. Nah kalau siapa yang punya rencana untuk umrah dari sekarang sudah mulai vaksin satu dosisnya, ya cari vaksin yang diterima gitu. Dan itu ada kemaslahatan, kemaslahatan mau merubah DNA kita dah itu di matu buah di situ siang. Enak. Sekarang ya sudah pasti mau mengatakan bahwasannya itu adalah apa istilahnya konspirasi, mau konspirasi atau tidak, yang pasti itu adalah makhluk Allah. Ya, virus itu makhluk Allah enggak? Makhluk Allah. Sekarang datang ada atau tidak? Kalau ada masih ada aja orang yang tidak percaya dengan adanya virus corona ini, wallahu alam. Itu kemana dia? Enggak bisa melihat atau enggak bisa mendengar kali ya. Ya. Ada. Ya. Nah, jadi mau itu diawali oleh konspirasi atau tidak, yang pasti dia sudah ada. Ya, dulu Mekah berjarak safnya, dibilang itu adalah saf WHO. Ya, subhanallah. Ternyata kajian fikihnya Masya Allah luar biasa. Ya. Kemarin kita ada melakukan seminar internasional tentang hukum Islam dan kasus temporary melalui pandangan Islam, ya, kasus internasional. Itu seorang, subhanallah, ada seorang, dia orang Mesir, namanya Ali Abdul Mun'im. Masya Allah, luar biasa. Bahas, dia menyampaikan seminarnya dengan bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia saya kalah semua bahasa Indonesia dia. Dia orang Mesir, bahasa Arab tentu bahasa dia, bahasa Inggris dia kuasai. Dia dosen di Jogja. Ya, itu dia keluarkan pembahasan internasional, apa jurnal-jurnal internasional mereka keluarkan semuanya. Dia keluarkan semuanya. Ya, dalam pembahasan-pembahasan COVID-19 ini. Tentang pembahasan fikihnya luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat termasuk hukum ya, apakah berobat dengan ibadah atau berapa ekonomi dan yang lainnya, semua ulama sudah membahas hal itu. Ya, kita azan dulu. Silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Baik, kita lanjutkan. Wa yanbaghi an tu'adda salatul 'id fi sahra'in qaribatin min al-balad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'idain fi al-musalla alladhi 'ala bab al-Madinah. Fa Nabi Sa'id kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhrij fil fitr wal 'idha ila al-musalla, muttafaqun alaih. Dianjurkan atau disepantasnya untuk menunaikan salat Id itu di lapangan. Sahra ya padang pasir ya. Kita enggak ada padang pasir. Di lapangan yang dekat dengan kampung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat kedua salat Id itu di tempat salat di arah pintu Madinah, masuknya Madinah. Kota Madinah dulu itu adalah pagar pekarangan Masjid Nabawi sekarang tuh. Ah, itu kota Madinah dulu. Ya, dinamakan Madinah dulu itu. Jadi kalau dulu kota itu ada apa? Ada pagar, ada dinding, kayak benteng gitu ya. Ditutup, diingkari. Nah, kalau bagi kita yang mungkin bisa yang sudah berangkat arah ke kiblat, nanti pojok kanannya itu ada namanya Masjid Umamah, warnanya agak hitam. Itu adalah tempat pelaksanaan sholat Id, kemudian sholat Istisqa di sana. Baqi itu sudah di luar kota Madinah dahulunya. Ya. Jadi intinya adalah pada waktu dahulu Nabi mengerjakan sholat Id itu sudah di luar kampung atau di pinggir kampung jadinya. Di mana di situ semuanya hadir ke sana. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al musalla. Nabi pergi ke tempat sholat untuk mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Muttafaqun alaih. Walam yunqal annahu sallaha fil masjid ghairi udhrin. Tidak dinukilkan bahwasanya beliau mengerjakan salat tanpa udzur, mengerjakan salat itu di masjid tanpa udzur. Jadi ada beliau mengerjakan di masjid tapi karena ada udzurnya. Ya, maka hukum asalnya adalah yang sunnahnya adalah pelaksanaannya di luar masjid. Ya. ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام. Karena keluar menuju lapangan yang terbuka sahara, ya, itu lebih memberikan bentuk haibah, wibawa kaum muslimin, ya, beramai-ramai ke sana, dilihat fenomenanya sangat Ya, sangat menyenangkan bagaimana bersatunya kaum muslimin. Wa azharu li sya'airil iddin, lebih menampakkan syiar-syiar agama. Ya. Wala masyaqqata fi dzalik, tidak ada juga beban, kesusahan dalam hal itu. Li adami takarrurihi, karena dia bukan berulang-ulang. Karena bukan setiap pekan. Tapi sekali setahun cuma, dua kali dalam setahun ya. Idul Fitri sekali, Idul Adha sekali. Bi khilafil Jum'ah, beda dengan salat Jumat. Illa fi Makkah al-Musharrafah fa innaha tusalla fil Masjidil Haram, kecuali ya, kecuali di Masjidil Haram. Dikerjakan tetap di dalam Masjidil Haram. Tapi salat Jumat berulang setiap pekan, maka tidak disyarakan di luar. Wa yabda'u waqtu salatil 'idi idza irtafa'at asy-syamsu ba'da tulu'iha qadra rumhin. Ya, ketentuan yang lain, waktu salat Id dimulai apabila matahari sudah naik seukuran tombak setelah terbitnya. Ya, itu adalah awal waktu bolehnya kita mengerjakan sholat. Ya, kurang lebih setelah seperempat jam dari terbit matahari. Kalau seandainya kita melihat, ini terbit matahari jam berapa? Kalau sekarang misalkan, ya, ya 5:59, ya 5:59, maka tambah seperempat jam. Itu kurang lebih ukurannya. Ya berarti jam 6:14 baru kalau misalkan anda yang mau sholat isyraq silahkan, baru sholat duha silahkan. Tapi antara terbitnya atau sedang terbit sampai sebelum ini, itu adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Keliru bagi orang yang pas terbit bunyi jam terbitnya sholat dia. Ini ada satu hal yang keliru, malahan itu adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Karena waktu yang kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha fihi wa yamtaddu waqtaha ila zawali syams. Karena waktu tadi itu adalah waktu di mana Nabi mengerjakannya. Dan waktunya ini berkelanjutan sampai sebelum sampai zawal. Yakni tergelincir matahari sampai ke barat. Yakni kalau seandainya misalkan sholatnya jam 9, jam 10 boleh. Ya, boleh. Fa illam yu'lam bil 'id illa ba'da az-zawal. Jika seandainya tidak diketahui bahwa Id itu sudah ada kecuali setelah zawal. Jadi datang informasi, bulan sudah dilihat kemarin. Baru informasinya datang setelah tergelincir matahari ke barat, setelah sholat zuhur. Sallu minal ghaddi minal ghad qada'an. Dia kerjakan sholat besoknya tapi sebagai qada'. Lalu puasanya bagaimana? Hari itu dia batalkan puasanya. Ya, sholatnya dikerjakan besoknya. Lima rawa Abu Umair bin Anas an umumatin lahu minal ansar, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan Abu Umair bin Anas dari paman-pamannya dari Ansar. Qalu, mereka mengatakan, ghumma alaina hilalu syawal. Ya, ghumma alaina hilalu syawal fa asbahna siyama. Hilal bulan Syawal tidak kelihatan bagi kami, ada awan. Faja'a rukabun min akhirin nahar, datanglah orang musafir di akhir siang. Ya, fasyahidu annahum ra'awul hilala bil ams, mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal kemarin, tapi informasinya terlambat. Ya, fa amara nabiyyun nasa an yuftiru min yaumihim. Nabi menyuruh mereka untuk berbuka pada hari itu, karena itu adalah tanggal 1. Wa an yakhruju ghadan li'idihim. Disyariatkan untuk berkumpul dengan jumlah yang banyak secara umum, maka mesti harus didahului adanya kesempatan bagi mereka untuk mempersiapkan diri untuk hari tersebut, tidak spontanitas gitulah, ada waktunya sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk berbeda sholat id ini, nggak ada. Kalau kita lihat sholat id ini adalah dalam rangka apa? Ada kesamaan kita. Loh, ini ada yang berbuka, ada yang masih berpuasa, ada yang sholat id hari ini, ada sholat id besok. Nggak ada kesamaan. Ya. Wasanu taqdimu sholatil adha wa ta'khiru salatil fitri. Disunatkan untuk lebih memajukan salat adha, idul adha, dan mengakhirkan salat idul fitri. Jadi kalau kita lihat tadi, mulai waktunya setelah matahari naik sepanjang setinggi tombak, itu mulai waktu masuk. Lalu pelaksanaannya, dalam pelaksanaan kita lihat, ya, diakhirkan sedikit dari situ boleh, tapi membedakan antara waktu Idul Adha dengan Idul Fitri dibedakan. Idul Adha lebih awal, Idul Fitri lebih diakhirkan, ya. Lima rawa Syafi'i mursala, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i secara mursal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Amr bin Hazm. Nabi menuliskan kepada Amr bin Hazm, an ajjilil adha wa akhiril fitra wa dzakirin nas. Yani segerakan salat Idul Adha, akhirkan atau lambatkan salat Idul Fitri, dan berilah peringatan atau ingatkanlah manusia. Ya, ini dalam masuk, ya, dalam menyampaikan khutbah. Wa yattasi'u waqtu at-tadhhiyah bi taqdimi as-salati fil adha. Ya, wa yattasi'a waqtu at-tadhhiyah bi taqdimi salatin fil adha. Tujuannya kenapa didahulukan? Agar waktu untuk pelaksanaan korban lebih lapang, ya, dengan mendahulukan sholat pada sholat Idul Adha. Lalu waliyattasi'al waktu li ikhraji zakatil fitri qabla sholatil fitri, dan diakhirkan solat Idul Fitri agar punya waktu yang lapang untuk mengeluarkan zakat sebelum ditegakkannya solat Idul Fitri. Jadi tujuannya tadi ada. Ini supaya waktunya lebih padat, lebih luas untuk berkorban. Ya. Wa sannu an ya'kula qabla khuruji li salatil fitri tamarat. Dianjurkan untuk sebelum keluar untuk mengerjakan salat Idul Fitri, dianjurkan makan beberapa kurma. Wa alla yat'ama yawm an-nahr hatta yusalli. Pada Idul Adha dia tidak boleh makan sampai dia salat. Lima liqauli Buraidah, berdasarkan perkataan Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawm al-fitri hatta yuftira wa la yat'amu yawm an-nahr hatta yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada Idul Fitri sampai dia berbuka. Ya, dia berbuka dulu baru dia berangkat. Dan tidaklah dia makan pada yaum an-nahri atau Idul Adha sampai dia salat. Jadi dia makan setelah salat. Rawi Ahmad dan yang lainnya. Qala Syekhu Taqiyuddin, lamma qaddama Allah salata 'ala an-nahri fi qawlihi fasalli li rabbika wanhar wa qaddama az-zakki 'ala as-salati fi qawlihi qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla kanat as-sunnatu an as-sadaqata qabla as-salati fi 'id al-fitri wa an adh-dhabha ba'da as-salati fi 'id al-adhha fi 'id an-nahr. Ketika Allah mendahulukan penyebutan solat atas sembelihan di dalam firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, solatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah, berarti solat dulu baru sembelih, dan mendahulukan zakat terhadap solat di dalam firman-Nya, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mengeluarkan zakat, wa dzakara isma rabbih fasalla, lalu dia mengingat Rabbnya lantas dia bersolat. Ini menunjukkan sunnahnya bersedekah sebelum solat pada Idul Fitri dan menyembelih setelah solat pada Idul Nahar. Nah, kemudian apa hikmahnya Nabi berbuka sebelum Idul Fitri dengan beberapa korma? Ini anjuran juga ada korma. Kenapa? Karena dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi kalau berbuka itu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala tam ana rutabat fa ilam takun wa ala tamarat fa ilam takun hasa hasayat minal ma. Nabi apabila dia berbuka, dia berbuka dengan rutab, kalau tidak ada dengan korma, kalau tidak ada dia minum air. Ya, nah, ketika pagi Idul Fitri itu beliau berbuka dulu, menunjukkan bahwa beliau berbuka dari bulan Ramadan. Ya, sebagaimana hari-hari biasanya beliau berbuka dari harinya dengan memakan kurma, begitu juga berbuka dengan bulannya dengan memakan kurma. Ya. Baik. Wa yusannu at-takbiru fil khuruj li salati al-Eid li yatamakkana min ad-dunuwi min al-imami wa tahsula lahu wa yusannu at-tabkiru fil khuruj li salati al-Eid li yatamakkana min ad-dunuwi min al-imami wa tahsula lahu fadilatu intidhar as-salati fayakthura thawabuhu. Disunatkan untuk menyegerakan berangkat menuju sholat id. Itu apa gunanya segerakan? Agar memungkinkan bagi dia untuk mendekat dengan imam, karena saf pertama itu lebih afdal. Yang kedua, agar dia mendapatkan pahala keutamaan menunggu sholat. Orang menunggu sholat sama dalam sholat, sehingga pahalanya semakin banyak. Ya, nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan ya pada kesempatan lain, insyaallah taala. Kita lihat pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika kita memakan makanan yang ada di masjid untuk acara maulid, Ustaz? Jika ada orang yang memberikan, bagaimana Ustaz? Apakah kita terima dan memakannya atau tidak? Pertama, acara maulid yang ada di masjid lebih baik kita tidak menghadirinya dan tidak memakan makanannya, agar kita tidak termasuk wa ta'awunu albirri wa taqwa wala ta'awunu ismul udwan, supaya jangan kita termasuk orang yang tolong menolong dalam hal yang ini. Ya, wallahu a'lam. Terkait mengucapkan selamat ulang tahun atau yaumil milad, apakah perbuatan tersebut merupakan dosa kecil atau dosa besar? Wallahu a'lam. Ya, kalau kita lihat di antara dalilnya adalah tasyabbuh bil kufar. Ya, jangan kita menyerupai orang kufar. Pada hari raya Idul Adha, apakah disunatkan berpuasa dari bangun tidur sampai selesai sholat khatib idul, baru berbuka makan dan minum? Sudah kita jelaskan tadi ya, sudah ada sunatnya seperti itu. Bagaimana kalau seorang menanyakan kepada kita, siapa yang membagi bid'ah? Membagi bid'ah, siapa yang membagi bid'ah? Makna istilah dan makna secara bahasa, sedangkan di hadisnya dikatakan kata kullu, berarti semua perkara yang baru adalah bid'ah, sehingga mereka mengatakan tidak boleh naik pesawat bila jadi haji. Benarkah seperti ini pemahamannya? Salah lah. Pertama, kita memahami sesuatu itu tentu harus ambil lihat bahasa. Ya, lihat bahasa dulu. Kemudian pengambilan istilah itu sudah lumrah dalam konteks keilmuan ya. Ya, sudah sholat, apa mana bahasa, apa mana istilah. Nah, yang namanya dalam istilah, kalau secara bahasa bid'ah itu sesuatu hal yang baru, ya, sesuatu hal yang baru. Nah, di dalam hadis sudah dikatakan kullu bid'atin dhalalah. Apakah kita katakan bahwasanya itu maknanya seperti itu yang diinginkan oleh hadis, bahwasanya pesawat itu juga enggak boleh dipakai? Ya, tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Ya, kecuali ulama yang kurang memahami apa yang dikatakan oleh ulama yang sebelumnya. Ada di kampung ana wirid pengajian ke rumah-rumah, apakah itu termasuk bid'ah? Nah, wirid itu kan bukan bagian dari bentuk ibadah ya. Wirid kajian caranya mungkin malam ini atau pekan ini di rumah si fulan, pekan depan di rumah si fulan, itu tidak ada masalah apa. Sama dengan cara untuk pendidikan. Ya, itu tidak bagian dari, tak dengan catatan jangan dianggap itu ada seperti itu yang afdal. Ya, seperti ada orang yang harus keluar 3 hari, ini yang lebih afdal. Kalau saya hari enggak, kalau saya sering keluar nih. Ya, dakwah kemana-mana harus keluar. Ketika masuk masjid sementara waktu rawatib di jamnya hampir habis, kita memperkirakan bahwa sholat rawatib tidak cukup, kita tetap sholat rawatib berapa dapat dan berdoa saja. Buya, atau misalkan maksudnya gini, apakah kita tetap sholat rawatib atau tidak? Sholat rawatib Ya, kita kerjakan salat rawatib, bacaan kita diperpendek. Al-Fatihah kemudian berupa surat apa? Baca surat yang pendek. Kalau seandainya dikhomatkan pada saat kita sholat, ya sudah kita batalkan. Karena apabila sholat sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat maktubah yang wajib. Apakah ada sunatnya meludah ketika di tengah sholat pikiran tidak khusyuk? Kalau seandainya kita terjadi was-was pada diri kita, gangguan dari syaitan, membayangkan apa dan seterusnya, kita berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita meludahnya begini ke arah kiri, ya, bukan mengeluarkan air liur gitu ya. Ya, tidak boleh juga mau meludahnya ke depan tapi ke kiri. Allah taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, saat ini rekening donasi Surau TV telah migrasi dari BNI Syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama, yaitu 111-222-5455 kode bank 451 XBSM atas nama Yayasan Darul Iman. Dan untuk donasi Yayasan Darul Iman yang sebelumnya BNI Syariah, sekarang juga migrasi menjadi BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.